맛있게 좀 맛있게 먹어봐. 맛있게 먹어봐. 얘 먹었대. 비스밀라히르라히임. 알함두릴라. 살라투 와살람 알라 라술릴라. 와알라 알리히 와사히비히 와와라 와바라. Akhwani wa akhwati a'azzani wa a'azzakullah wa barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'lim Sifati Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Adillah, mempelajari sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Pada perjumpaan kemarin kita telah selesaikan pada ar-ruknu tsalis, yaitu masih seputar rukun-rukun salat, yakni pada rukun yang ketiga. Coba sebutkan, kemarin kita sebutkan yaitu ada tiga, baru kita selesaikan tiga rukun. Apa yang pertama, Salman? Berdiri apabila mampu. Yang kedua apa, Ibrahim? Rukun yang kedua apa, Ibrahim? Takbiratul ikhram. Yang ketiga apa, coba Habib? Qiraatul Fatihah, atau membaca surat Al-Fatihah. Sahih. Itu semua termasuk rukun-rukun salat. Nah, sekarang kita akan sambung kembali. Kita lanjutkan pada ar-ruknur rabi, rukun yang keempat dari rukun-rukun salat. Apa itu? Ar-ruku', yaitu rukuk. Ya. Jadi termasuk rukun yang keempat adalah ar-ruku'. Berarti rukuk ini termasuk dari rukun salat, yang apabila tidak dikerjakan maka menjadikan salatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena itu kita perhatikan ar-ruknu rabi, rukun yang keempat. Qala mu'allif rahimallahu habidallah, ad-dalilul awwalu, dalil yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, irka'u, rukuklah kalian semuanya, wasjudu, dan sujudlah kalian semuanya, wa'budu rabbakum, dan beribadalah kalian kepada Rabbmu, waf'alul khaira, dan berbuat baiklah kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian semuanya itu beruntung. Nah, sayangnya di sini pada kalimat apa itu, irka'u wasjudu, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Maka ini adalah perintah, dan yang namanya perintah hukum asalnya apa? Wajib. Iya. Kecuali kalau ada dalil lain ya, memalingkan hukum dari wajib kepada sunnah. Namun tidak demikian, tidak ada. Dan perintah untuk rukuk dan sujud di dalam sholat itu perintah yang tetap dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah kepadanya. Karena itu tidak berubah, sehingga kembali kepada hukum asalnya yaitu wajib. Ya, perintah untuk melaksanakan rukuk dan sujud maksudnya adalah perintah untuk melaksanakan sholat. Ya, karena rukuk dan sujud itu tidaklah ada dalam perbuatan kecuali di dalam perbuatan ibadah sholat. Nah, karena itu dengan dasar ayat ini dan juga yang lain-lainnya menunjukkan kepada kita bahwa rukuk dan juga sujud serta ibadah yang lainnya itu adalah merupakan kewajiban, yang termasuk rukunnya sholat yaitu rukuk, demikian pula sujud, nanti akan disebutkan setelah ini. Ya, ar-rukuk, tahu kan maksudnya rukuk, perbuatan rukuk itu? Iya, yaitu membungkukkan badan ya dalam rangka beribadah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu melakukan rukuk. Ini dalil pertama. Wa dalilu tsani, Dalil yang kedua, minas sunnati, yaitu dari sunnah Rasulullah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisu al-musii salati, yaitu hadis orang yang jelek salatnya, al-musii salah, yaitu orang yang jelek salatnya, salatihi ya. Nah, hadis yang orang yang jelek salatnya maksudnya apa? Yaitu kisah tentang seorang yang masuk ke dalam masjid, yaitu Na'am Khalad bin Rafi namanya. Khalad bin Rafi itu adalah orang yang dikenal dengan hadis yaitu orang yang jelek salatnya. Dia masuk masjid, salat sampai diperintah Rasulullah 3 kali, ya enggak bisa, cuman bisanya seperti itu. Maka Rasulullah mengajari tentang cara-cara salat yang benar, dan di antaranya disebutkan di dalamnya wa fihi, di dalam hadis itu beliau mengatakan tsummarka hatta tatma'inna raqi'a, muttafaqun alaih. Kemudian rukuklah kamu sampai kamu betul-betul tenang, kamu tumakninah dalam keadaan rukuk tersebut. Hatta tatma'inna raqi'an, sampai kamu benar-benar tenang dalam keadaan tumakninah raqi'an ketika kamu rukuk dalam keadaan rukuk. Nah, ini dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalil Al-Qur'an ada, dalil dari sunnah Rasulullah atau hadis Rasulullah ada. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah pun memerintahkan kita di dalam sholat itu hendaknya juga dengan melakukan rukuk dan tumakninah ketika melakukan rukuk itu. Tidak boleh keburu-buru, tidak boleh kesusu, tidak boleh cepat-cepat di dalam melakukan rukuknya itu. Karena rukuk itu butuh ketenangan, ya. Nanti akan disebutkan sifat-sifat rukuk tersebut, ya, sampai-sampai betul-betul, ya, ruas-ruas tulangnya kembali tenang seperti semula. Seperti itu. Nah, ini dalil dari sunnah. Adapun dalil dari ijma' juga ada, sebagaimana dinukilkan ijma' atas yang demi atas wajibnya rukuk di dalam sholat itu, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli ilm, di antaranya Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, dan juga yang lainnya, mereka semua menyatakan bahwa rukuk itu termasuk salah satu rukun daripada rukun-rukunnya sholat. Nah, seperti itu ya. Ini ar-ruknu rabi, rukun yang keempat, yaitu apa tadi? Rukuk. Nah, sekarang ar-ruknul khamis, ya, ar-ruknul khamisu, rukun yang kelima. Apa itu? Al-iqtidalu anir ruku'i. Iqtidal yaitu berdiri tegak. Iqtidal itu adalah berdiri dengan tegak lurus. Anir ruku' dari rukuknya. Artinya apa? Yang namanya iqtidal itu artinya orang tersebut berdiri tegak lurus, ya, di dalam sholatnya setelah bangkit dari rukuk. Itu namanya iqtidal. Iqtidal anir rukuk artinya berdiri tegak setelah bangkit dari rukuknya. Nah, ini termasuk rukun sholat, yaitu rukun yang kelima. Apa dalilnya? Wa dalilul awwal, dalil yang pertama, hadisul musii sholatih al-mutaqaddam, yaitu hadis tentang orang yang jelek sholatnya. Ini hadisnya panjang, cuman dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan. Wa fihi, dalam hadis itu Rasulullah bersabda tsummarfa' hatta ta'tajila qa'iman, kemudian bangkitlah kamu. Tsummarfa' maksudnya kemudian bangkitlah kamu. Bangkit dari apa? Bangkit dari apa? Dari rukuk. Setelah rukuk bangkit, kan? Nah, itu namanya irfa', mengangkat, ya. Kemudian bangkitlah kamu hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu betul-betul dalam keadaan tegak lurus, dalam keadaan berdiri. Ta'tadila yaitu tegak lurus, ya, qa'iman dalam keadaan berdiri. Nah, jadi itu namanya i'tidal. Dan ini Rasulullah memberikan perintah summarfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkitlah kamu, yakni dari rukukmu, hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu berdiri tegak, ya, ketika kamu tegak lurus dalam keadaan berdiri. Muttafaqun alaih. Sekali lagi, ya, dalam hadis ini Rasulullah memberikan perintah, dan hukum asal perintah wajib, seperti itu, ya. Nah, ini dalil pertama. Wa dalilu tsani, dalil yang kedua, ma sofa abu, ya, ma wasofa, ya, iya, Ya, ma shaffa Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa-apa yang telah disifatkan, ini harusnya wa shaffa ya. Ma wa shaffa Abu Humaid As-Sa'idi, ada kurang wawu itu. Ya. Apa-apa yang telah disifatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Hadis yang menjelaskan tentang cara salat Rasulullah sebagaimana disifatkan atau dijelaskan tata caranya oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abu Humaid As-Sa'idi. Ya, tentang apa? Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan ketika menjelaskan sifat salatnya Rasulullah, rafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Wastawa, kemudian berdiri tegak. Istawa itu lurus, berdiri tegak lurus. Ya, setelah mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau berdiri tegak lurus. Hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Hatta sampai ya'uda kembali kullu faqarin, tiap-tiap ruas-ruas tulang, makanahu kepada tempatnya. Artinya kembali ke tempatnya masing-masing betul-betul. Ya, kalau tadi bungkuk begini ya, ketika rukuk kemudian beri tegak sehingga tulang-tulangnya, ruas-ruas tulangnya kembali ya dengan semula ke tempatnya masing-masing, yaitu dengan tegaknya. Nah, begitu. Dan ini tidak bisa kembali kecuali apa? Dilakukan dengan tenang, yaitu tidak kesusu, tidak terburu-buru ketika melakukan rukuk maupun iktidal ini tadi. Nah, ya, sehingga digambarkan oleh beliau hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Ya, sampai semua ruas-ruas tulang punggungnya itu kembali ke tempatnya semula, kembali ke tempatnya. Akhraj al-Bukhari, disebutkan hadis ini oleh al-Imam al-Bukhari dalam bab ya sunnatul julus fit tasyahud dan seterusnya. Nanti akan disebutkan sunnatul julus fit tasyahud. Nah, dalam bab tersebut disebutkan. Nah, ini dalil kedua yang menunjukkan apa? Bahwa Nabi biasa dalam sholatnya melakukan hal itu. Beliau mengangkat kepalanya dari rukuk lalu berdiri tegak lurus sampai betul-betul ruas-ruas tulang itu kembali kepada tempatnya. Dan ini termasuk apa? Naam, yaitu apa? Kewajiban atau termasuk rukun-rukunnya sholat. Wallahu a'lam. Ini dalil yang kedua. Wa dalilu tsalits, dalil yang ketiga sekarang. Ma wasofat. Ya, tadi kan kurang wawunya di sana, tadi yang pertama ya. Ma wasofat tadi itu ya. Kalau di sini adalah ma wasofat Aisyatu. Apa yang telah disifatkan oleh Aisyatu, yaitu Aisyah, salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma wasofat Aisyatu salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang telah disifatkan atau diceritakan atau dijelaskan tentang tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Fatakul, kemudian beliau mengatakan, yaitu Aisyah ya, fatakulu, kemudian beliau Aisyah radhiyallahu anha bercerita, wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, perhatikan, dan adalah beliau yaitu Rasulullah sallam idza rafa'a ra'sahu, apabila beliau mengangkat kepalanya minar ruku', dari ruku', lam yasjud, tidaklah beliau itu sujud, hatta yastawiya qa'iman, sampai dia betul-betul berdiri tegak dengan dalam keadaan berdiri. Hatta yastawiya, artinya sampai beliau benar-benar lurus qa'iman dalam keadaan berdiri. Artinya apa? Berdirinya lurus. Hanya saja dalam permasalahan ini ya ikhwan, para ulama nanti membahasnya beda pendapat mengenai di mana posisi tangan ketika seorang itu berdiri iktidal. Ya, ini yang sering terjadi, di mana sebagian ulama berpendapat, yo kalau namanya berdiri tegak lurus itu yo berarti begini, irsal namanya, menggantungkan tangan begini, ya. Tapi sebagian lain enggak, setelah apa rukuk, sami Allah liman hamidah, langsung tangannya bersedekap kembali. Ini sebagaimana pendapat sebagian ulama di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah, ya, dan yang lainnya. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah tidak mengatakan demikian. Bahkan beliau berani memvonis bahwasanya itu termasuk perbuatan bid'ah. Ya, karena apa? Jelas-jelas dalil-dalil yang menceritakan tentang tata cara sholatnya Rasulullah itu tatkala bangkit dari rukuk beliau berdiri tegak dengan lurus. Ya, yaitu lurus dengan cara apa? Ya, tangannya menggantung begini, kembali ke semula sebelum seperti sebelum sholat begitu. Nah, tapi sebagian ulama tidak memahaminya justru dengan bersedekap kembali. Kan ada seperti itu ya? Ya, banyak enggak seperti itu? Banyak di antara para ustaz kita ada yang mengamalkan seperti itu. Sebagian ikhwah kita juga ada yang seperti itulah. Bahas itu termasuk khilaf dalam memahami nas-nas dalil yang ada. Begitu. Tapi kalau Syekh Al-Albani kelihatannya hujahnya lebih kuat. Karena beliau mengatakan seandainya ya, lu semua hadis tentang sifat salat Rasulullah diterangkan kok, diceritakan kok, enggak ada yang kancrit istilahnya. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun, ya. Semua sahabat meriwayatkan. Seandainya bersedekap kembali setelah bangkit dari rukuk itu benar demikian, pasti akan diceritakan oleh seorang pun dari sahabat. Pasti itu. Tapi ternyata tidak ada seperti itu. Nah, begitu. Karena itulah, ya, sebagian ulama mengingkari kalau seandainya ada yang memahami bahwasanya berdiri tegak iktidal itu ya dengan cara meletakkan tangannya di dada kembali. Itu adalah enam pemahaman yang ditolak oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan juga para ulama yang lainnya. Nah, walhasil intinya ketika bangkit dari rukuk maka disyariatkan iktidal, berdiri tegak dengan lurus benar-benar tiap-tiap ruas tulang itu kembali ke tempatnya. Ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan apa? Dengan tumakninah. Berdiri dengan tumakninah, tenang. Enggak usah kemudian begitu rukuk sami Allah midah langsung sujud. Enggak, harus tenang dulu dengan baca doa, zikirnya agak lama supaya benar-benar kembali tulang-tulangnya ke tempatnya semula ya ketika berdiri tegak tersebut. Begitu. Bahkan siapa yang tidak melakukan seperti itu, tidak berdiri i'tidal dengan tumakninah, maka ya ikhwan disebutkan dalam hadis yang keempat, dalil yang keempat yaitu salatnya tidak sah, tidak terima. Wa dalil rabi, dalil yang keempat, ma rawahu Abu Mas'udin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu. Dalil yang keempat adalah apa yang diriwayatkan dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatun, la tujzi'u maksudnya adalah la yasihu atau la tusihu atau la tasihu, ya, tidak sah. La tujzi'u salatun, tidak sah suatu salat, tidaklah dianggap suatu salat, la yuqimu fiha rajulu yakni salbahu firruqu, ya, tidak sah atau tidaklah cukup suatu salat yang tidak menegakkan di dalamnya ar-rajulu seseorang yakni sulbahu tulang sulbinya. Dia tidak menegakkan tulang sulbinya ketika dia berdiri atau melakukan fir rukuk di dalam rukuknya tersebut. Was sujudi dan juga dalam sujudnya. Artinya apa? Nah, maksudnya apa? Ketika seorang bangkit dari rukuk lalu dia tidak berdiri dengan tegak lurus, ya, yang tidak menegakkan kembali tulang-tulang sulbinya, ya, ketika dalam rukuk dan sujud, maka yang demikian dia salatnya tidak dianggap. La tujzi'u salatun, tidaklah sah suatu salat, tidaklah dianggap, tidaklah diberi balasan pahala suatu salat, la yuqimu fiha rajulu, yang mana seseorang tidak menegakkan di dalamnya yakni sulbinya. Fir rukuk, baik dalam rukuknya, was sujudi dan juga dalam sujudnya. Akhrajah Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Naam, al hadis sahih. Artinya apa? Bahwa kalau seandainya seseorang itu sholat, ya, melakukan rukuk, kemudian tidak bangkit dari rukuk dengan menegakkannya atau tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk ataupun berdiri dengan meluruskan punggungnya, naam, maka yang demikian apa? Tidaklah dianggap sholatnya. Seperti orang yang sholat kayak apa? Kayak dikejar apa? Ya, orang terburu-buru sholatnya. Ya, antum perhatikan. Apalagi kalau bulan Ramadan, ya, Banyak orang ya salatnya terburu-buru, mengejar target bisa menyelesaikan apa? 23 rakaat cepat-cepatan. Yo, pernah lihat salatnya orang cepat-cepatan? Kayak apa? Kayak ayam mematuk makanan, tuk tuk tuk tuk gitu ya. Nah, begitu. Maka yang demikian ya, sampai saya sebutkan dalam riwayat yang lain, Syarbani membawakan riwayat-riwayat tersebut dalam sifat salat Nabi, orang yang salatnya seperti ayam mematuk mematuk makanannya, itu apa? Kalau mati, maka matinya di luar millah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar agama Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan di luar sunnahnya Rasulullah SAW. Berarti di luar sunnahnya beliau, yang ini berada dalam kesesatan, berada dalam kebid'ahan dan juga kekeliruannya. Wallahu a'lam. Walhasil intinya ma'asyiral muslimin, dalil-dalil ini semua menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bahwa termasuk rukun salat yang kelima adalah al-i'tidal anir ruku', yakni berdiri tegak lurus atau berdiri i'tidal atau tegak lurus ketika seseorang bangkit dari rukuknya, dan ini termasuk rukun sholat. Tambahkan sedikit lagi, ar-ruknu sadisu min arkanis sholati as-sujudu. Ar-ruknu sadisu, rukun yang keenam, min arkanis sholati, dari rukun-rukun sholat, apa itu? As-sujudu, yaitu sujud ya. Nah, ya, as-sujudu, jadi rukun yang keenam dari rukun-rukun sholat adalah as-sujud, yakni sujud. Nah, wa dalilu ala dalika, dalil yang di atas yang demikian itu, dalil tentang rukun, tentang rukunnya sujud, wajibnya sujud adalah apa? Surat Al-Hajj ayat 77, masian ayat tadi. Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Ya, kalau dibaca nyambung, ya, ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu, karena hamzahnya hamzah wasol itu. Jadi kalau diputus, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian irka'u wasjudu, ya, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Perintah atau bukan ini? Perintah. Dan hukum asal perintah apa? Wajib. Iya, seperti itu ya. Maka diperintahkan dengan fi'il amr di sini. Ya, fi'il amr, kata kerja perintah. Irka'u wasjudu, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Maka hal ini menunjukkan adanya perintah, dan hukum asal perintah adalah apa tadi? Wajib. Nah, seperti itu. Sehingga dengan demikian, namanya rukuk dan juga sujud, itu keduanya wajib di dalam sholat. Kalau tidak dikerjakan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Dan kalau dikerjakan atau ditinggalkan dengan karena lupa, maka wajib untuk melakukan apa? Sujud. Sujud apa? Sujud sahwi. Barakallahu fikum. Wa aidan qala Allah taala fi qisati Maryam. Dan juga dalil dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah taala fi qisati Maryam, tentang kisahnya Maryam. Siapa itu Maryam Habib? Ibunya siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ya. Berkata Allah taala, berfirman Allah taala tentang kisahnya Maryam. Ya Maryamu, ya Maryamu qunuti. Ya Maryamu, kalau diputus ya. Wahai Maryam. Naam. Uqnuti, kalau baca yang terputus. Jadi kalau disambung, ya Maryamu qunuti li rabbiki. Wahai Maryam, taatlah kepada Rabbmu. Jadi uqnuti, atau itu maknanya adalah taatlah. Li rabbika, kepada Rabbmu. Wasjudi, dan sujudlah kamu. Warka'i ma'arraki'in, dan rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Dalam ayat ini Allah Ta'ala pun memerintahkan sekali lagi supaya bersujud dan rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maksudnya sujud dan rukuk di sini salat, yakni salat hendak dilakukan berjamaah bersama dengan orang-orang yang salat. Nah, Syahidnya di sini pada perintah wasjudi warka'i. Sujudlah kamu dan rukuklah kamu. Ini perintah apa bukan? Perintah. Dan hukum masuk perintah apa? Wajib. Nah, menunjukkan bahwa rukuk dan sujud itu hukumnya wajib. Nah, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii, ya. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil musii terhadap orang yang jelek salatnya. Lil musii salatih, yaitu bagi terhadap orang yang jelek salatnya. Siapa tadi namanya? Yang orang jelek salatnya tadi? Khalad bin Rafi, ya. Nah, Khalad bin Rafi sebutkan dalam 10 salam. Khalad bin Rafi sebutkan dalam 10 salam namanya beliau itu. Bahkan ada yang mengatakan kalau Syekh Mukbil rahimahullah dalam sifat salatnya disebutkan beliau ini adalah Khalad bin Rafi ini orang Badui, ya, seorang Badui yang dari kalangan sahabat Nabi, dari kalangan Badui, ya, yang dia itu masuk langsung salat begitu. Salat tapi ya ngawur begitu. Akhirnya disuruh mengulangi sampai 3 kali. Terus diajari salatnya. Di antaranya dalam hadis lil musyi, yaitu nasihat Rasulullah kepada orang yang jelek salatnya itu dikatakan sumasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah kamu hatta tatma'inna sajidan. Sampai kamu tumakninah dalam sujudmu itu. Sampai kamu tenang. Tumakninah itu artinya tenang, pelan-pelan di dalam sujudmu itu. Muttafaqun alaih min hadis Abi Hurairah. Perhatikan, kalau semua hadis yang berkaitan dengan al-musyi'u li salatihi, orang yang musyi', yaitu orang yang jelek salatnya, itu hadisnya dari siapa? Hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, seperti itu. Ini hadis Abu Hurairah. Kemudian wa hadisu bani Abbasin dan juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati aqdumin. Umirtu artinya apa? Aku diperintah. An asjuda, agar aku bersujud, ala sab'ati aqdumin, di atas 7 ruas-ruas tulang. Maksudnya tulang tubuh, maksudnya ya. Bukan kita sujud, gawe tulang terus disujud begitu, enggak. Maksudnya adalah aku diperintah kata Rasulullah untuk sujud di atas 7 ruas-ruas tulang. Ya begitu, yaitu anggota tubuh kita, ya, tubuh manusia. Apa itu 7 ruas-ruas tulang tadi? Alal jabhati, yaitu di atas dahi atau kening. Jabha, dahi, ya. Sujudnya dengan di atas dahi, jadi nempel dahinya ke tanah itu, ya. Begitu. Wa asyara biyadihi ala anfih, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya dahi dan hingga hidung. Jadi begini. Menunjukkan apa? Bahwa yang nempel di atas tanah untuk ketika sujud itu adalah ini, dahinya dan hidungnya jadi satu, dihitung satu ini ya. Kening atau dahi dengan hidung dihitung satu, karena Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya kepada hidung. Jadi hidung dan dahi jadi satu itu, ya, dihitung satu. Yang pertama, alal jabhati wa asyara biyadihi ala anfih. Ya, pertama sujud di atas dahi atau keningnya, dan beliau berisyarat dengan tangannya ke di atas apa? Kepada anfihi, yaitu hidungnya. Wal yadain, dan dua telapak tangannya ini. Ya, jadi ketika sujud ini nempel. Perhatikan, ini sama ini. Berapa jumlah semuanya? 3. Ini dihitung 1. Ya, ini dihitung 1 ya. Jadi ini sama ini, cuma dua telapak tangan. Berapa semuanya? 3, ya. War rukbatain, dan dua lutut. Ini lutut. Berarti semuanya jumlah berapa? 5. Ini 1, terus telapak tangan 2, jadi 3, ditambah ini 2, lutut 2, sehingga 5. Terus apa? Wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung telapak kaki. Ya, ujung-ujung telapak kakinya, ya. Naam. Jadi kata Rasulullah SAW, aku diperintah untuk sujud di atas 7 ruas tulang. Tulang-tulang tubuh. Apa itu? Pertama ini jabhah, dahi dan hidung jadi satu, dihitung satu. Wal yadain, dua telapak tangannya ini. Waruk batain, dan lututnya. Yadain yang dimaksud adalah telapak tangannya, bukan sama ini siku-sikunya. Kalau nempel kayak siku-sikunya begini seperti anjing, enggak boleh. Jadi siku-sikunya itu diangkat ketika sujud. Nanti ada keterangan yang lainnya, ya. Nah, aku disuruh sujud di atas tujuh, yaitu tadi jabhah dan anf jadi satu, dahi dan hidung jadi satu, kemudian dua telapak tangan, kemudian dua lutut, wa atrafil qadamain dan ujung-ujung telapak kaki. Ujung-ujung kaki. Mana ujung-ujungnya? Ya ini. Ya, ketika kita sujud, ujung-ujung jari yang jari-jari kaki itu ditegak apa? Ditempelkan begini dan tegak, ya, tegak lurus ini telapak kakinya. Insyaallah akan disebutkan pada sifatnya dalam hadis yang lain. Kemudian wala naqfitasyab wasya'ab. Ya, wala naqfitasyab siap. Artinya apa? Dan tidak boleh menyibak atau mengikat baju atau kain. Wasya'ar dan juga rambut. Maksudnya apa? Ketika sujud itu enggak boleh kemudian, ya, mungkin karena bajunya nutupi sehingga kita sujud leren disibakkan begini dulu, ya. Atau mengikat rambut yang gondrong misalnya nutupi, kemudian mau sujud diginikan dulu baru sujud. Begitu selesai sujud nempel lagi, mau sujud diginikan lagi begitu, ya. Nah, enggak boleh seperti itu, ya. Tetapi hendaknya apa? Ya, dikasih pakai kopiah atau imamah sehingga rambutnya tidak menjulur begitu, sehingga kalau sujud enggak perlu repot-repot selalu menggerakkan rambutnya atau menyibakkan rambutnya dulu atau menyibakkan bajunya atau kainnya yang menutupi tempat sujudnya. Nah, begitu. Tapi hendaknya enggak boleh demikian, kata Rasulullah, dilarang kami untuk menyibakkan asyab kain bajunya atau kain apanya begitu sehingga menghalangi dari sujudnya. Tidak perlu disibakkan. Karena itu apa? Ketika antum sholat ya ikhwan, misalnya pakai imamah atau pakai apa saja kopiah ini, supaya rambutnya tidak apa itu menjulur sehingga menghalangi tempat sujud, ya. Atau kalau kain-kainnya itu nutupi tempat sujud, biarkan saja, ya, tidak perlu digerak-gerakkan atau sedikit-sedikitkan. Kita sering melihat orang-orang awam, ya, yang rambutnya gondrong, kalau mau sholat itu diginikan dulu, seret baru tempelkan gini saja, ya. Nah, begitu selesai kembali lagi rambutnya nutupi batuknya, dahinya. Begitu mau sujud disibakkan lagi begini dulu baru nempelkan. Itu sering terjadi, ya, seperti itu. Karena itu tidak boleh yang demikian, terlalu banyak bergerak dan seterusnya. Al hadis muttafaqun alaihi. Baik. Wa hadhihi sab'atu a'dha'in, ya. Naam. Dan tujuh anggota badan ini, wahidatul jabhah. Yang pertama adalah jabhah, dahi, ditambah lagi apa tadi, hidung, jadi satu. Wal yadain ma'al jabhah salasun. Kalau kita hitung kedua telapak tangan bersama dengan kening, maka jumlahnya berapa? Tiga. Waruk batain ma'al yadain wal jabhah homsun. Dan kalau kita hitung, yaitu apa, kedua telapak tangan bersama dengan dahi atau kening ditambah kedua lutut, maka jadinya lima. Wa atraful qadamain, kalau ditambah lagi dengan ujung-ujung telapak kakinya, maka semua jumlahnya tujuh. Wallahu a'lam. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah bersabda, shollu kama raaitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, Rasulullah ketika sholat, beliau tidak pernah meninggalkan rukuk dan tidak meninggalkan sujudnya. Al-hadis mutafakun alaih min hadis Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu. Hadar ruknu huwa ijma'un baina ahlil ilmi. Wahadar ruknu, dan rukun ini, ya, rukun ini, yakni tentang disyariatkannya rukuk dan juga sujud ketika sholat, huwa ijma'un, ini merupakan ijma' alias kesepakatan baina ahlil ilmi diantara para ulama, ya. Naam. Wa qala Ibnu Qattan rahimallah fi ijma'atihi, ya. Dan Ibnu Qattan rahimallah dalam kitabnya ijma' beliau mengatakan, wa ajma'u, dan para ulama telah sepakat, annal qadira ala ruku'i wa sujudi bahwasanya orang yang mampu untuk melakukan rukuk dan sujud la yujzihi illa rukuk wa sujud. Yang demikian tidaklah cukup, ya tidaklah sempurna, tidaklah sahih salatnya kecuali harus dengan rukuk dan sujud. Bagi siapa? Yang mampu. Bagi yang mampu untuk rukuk dan sujud, lakukan rukuk dan sujud. Ya, kalau tidak mampu, bisa dengan isyarat bagi mereka yang punya uzur. Nah, intinya apa? Sesungguhnya rukuk dan sujud itu semua termasuk rukun-rukun sholat. Berarti selesai poin yang ke-6 dan ke-5 serta ke-4 tadi. Insyaallah kita cukupkan di sini dulu pada pelajaran siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Berarti semuanya baru kita lampaui 6 macam rukun-rukun sholat. Coba dimurojaah sedikit lagi. Adik, yang pertama apa rukun sholat itu? Apa yang pertama? Berdiri. Berdiri termasuk rukun sholat. Iya, apa? Coba lanjutkan yang pertama kemarin. Apa, Habib? Al-Qiyam. Berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Sahih, Dit. Yang kedua apa, Dit? Setelah berdiri. Apa yang kedua? Takbiratul ikhram. Sahih. Berikutnya lagi. Baik. Yang ketiga? Membaca. Baca surat? Al-Fatihah. Taib. Yang keempat? Tariq. Apa yang keempat? Rukuk, sahih. Terus, yang kelima. Apa tadi? Tidal. Yaitu berdiri tegak setelah bangkit dari rukuk. Nah, yang terakhir, yang keenam tadi, baru kita bahas apa, Fian? Yaitu as-sujud, yaitu sujud. Insyaallah bisa kita sambung lagi ya. Ini semuanya nanti semuanya ada 14 ya. Semuanya ada 14 yang termasuk rukun-rukunnya sholat. Yang mana 14 macam ini apabila ditinggalkan dengan sengaja enggak sah sholatnya, batal sholatnya. Adapun kalau dikarenakan lupa, maka hendaknya boleh diganti dengan apa? Sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan sambung pada pelajaran yang akan datang. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Insyaallah kita sambung lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Walhamdulillah.